selamatkanlah bumi kita. Hutan jangan diguruhi, udara jangan dicemari. Perubahan iklim yang terjadi, bumi panas globalisasi. Tanam we'll be right back.